Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Ahibati fillah, a'azakumullah. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah SWT. Pada malam hari ini, Allah masih mempermudahkan kita, ya, atau senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa beribadah kepadanya dan bisa hadir lagi di tempat yang mulia ini untuk melanjutkan pembahasan kita, membahas kitab Al-Qawlu Sadidu fi Maqasidit Tauhid. Ucapan yang lurus, yang tepat, yang benar di dalam menjelaskan maksud-maksud dan tujuan tauhid. Naam. Ahibati fillah, a'azzakumullah. Pada pertemuan yang sebelumnya, alhamdulillah kita telah membaca 6 terjemah atau matan dari bab Al-Khawfu Minasyirk. Babul Khawfi Minasyirk. Bab rasa takut dari terjatuh pada perbuatan kesyirikan. Nah, ini adalah bab yang tidak kalah pentingnya. Nah, termasuk bab-bab yang awal pembuka di dalam kitab Tauhid ini. Yang mana pada sebelumnya telah kita baca, naam, atau telah kita lewati bab-bab yang di awal, yaitu bab ta'rifu tauhid, tentang tauhid itu sendiri, kemudian padilah tu tauhid, naam, utama dari tauhid, naam, dan yang terakhir sempat kita baca yang terakhir nih, padilah tu tauhid yang lebih puncak lagi, lebih gaya, nah, itu man tahaqqaqa tauhid dakhala al-jannata bighairi hisabin wal 'adzab. Nah, man tahaqqaqa tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Barang siapa yang dia merealisasikan tauhid secara sempurna, secara totalitas, na'am, niscaya dia akan masuk dalam jannah dengan tanpa hisab. Subhanallah, ya. Nah, sehingga pada bab yang setelahnya ini juga tidak kalah penting, ya. Nah, setelah kita mempelajari, mengkaji, naam, terkait tauhid itu sendiri, fadilahnya yang luar biasa, utamanya. Nah, sehingga sangat perlu dan penting juga kita mengetahui, naam, biduk, lawan dari tauhid itu sendiri. Naam, karena oleh billah, tatkala tauhid tidak tercapai dikarenakan seseorang terjatuh pada lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan, maka otomatis, ya, konsekuensinya fadilah utaman dari tauhid tadi tidak akan bisa diraih oleh billah, atau bahkan dia pun mendapatkan ancaman-ancaman yang luar biasa, tidak kalah dahsyat besarnya. Nah, karena tauhid adalah hak Allah yang paling utama, yang paling puncak, nah, yang paling asasi, ya, prinsipil yang harus ditunaikan oleh setiap hamba. Tauhid merupakan tujuan Allah SWT menciptakan makhluk as-sakalain di permukaan bumi ini. Nah, sehingga tatkala tauhid tadi hilang, tatkala tauhid tadi rusak, nah, mulia'zubillah, atau dia menyerahkan ibadah yang seharusnya semata untuk Allah kepada selain Allah, maka sungguh dia telah mulia'zubillah, nah, melakukan kezolim yang terbesar. Nah, dia telah mulia'zubillah, nah, durhaka, nah, terhadap hak nomor satu yang paling dia layak untuk dia tunaikan, yaitu hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana hal tersebut telah kita sebutkan juga ya di dalam hadis yang telah berlalu, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal. Nah, bahwasanya tauhid adalah hak Allah yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat Mu'adz, tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam mengonceng sahabat Mu'adz di atas himar. Nah, siapa nama himarnya? Ingat. Nama himarnya, nama keledainya Mufair ya. Nah, ya Mu'adz, sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'adz, "Wahai Mu'adz, atadri ma hakullahi 'alal ibad wa ma hakul ibadi 'alallah?" Tahukah engkau apa hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba-hambanya? Dan apa konsekuensi keutamaan yang akan diraih oleh seorang hamba tatkala dia menunaikan hak Allah tersebut? Apa kata sahabat Mu'adz? Nah, sahabat Mu'adz adalah min kibaril ulama. Naam. Dari kalangan sahabat. Alhamdulillah. Dia tidak sembarangan ceplos, nyerocos. Ini perhatikan adab ya. Ini termasuk babul adab. Mal alim. Nah, bab terhadap adab terhadap alim ya. Nah, meskipun bisa pastinya sahabat menjawabnya ya. Nah, tapi beliau yang penuh adab, dan ini pun juga termasuk akhlaku sahabat. Nah, dari kalangan sahabat. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka tidak memaksakan diri. Iya, nah, meskipun bisa. Naam, ya, sebenarnya asal-asal menjawab. Naam ya, terka-menerka. Dan juga diikuti oleh a'imah. Misal Imam Anas bin Malik yang sangat terkenal. Naam, kisah beliau. Naam, yang tidak asal nyerocos ya. Asbun, asal bunyi. Naam ya, bukan berarti dilarang jawab. Boleh menjawab ya. Naam. Kalau memang kita benar-benar memiliki ilmu yang pasti, tapi nah, di antara bab seorang yang memiliki adab akhlak yang bagus dalam agama ini, yang itu dicontohkan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya, ini memang ditanya. Terkadang ada tidak ditanya, dia ceplos jawab. Ya, potong pembicaraan. Nah, ini harus diperhatikan ya. Nah, alhamdulillah. Nah, apa kata sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu? Beliau, Allah wa rasuluhu a'lam. Nah, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui terkait perkara agama ini. Nah, subhanallah ya, Allah ya tentunya syariat ini miliknya. Rasul adalah utusannya yang paling mengetahui syariat ini yang Allah wahyukan turunkan kepadanya. Nah, Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Fa inna haqqallahi 'alal ibad ya'budunaha wa la yushriku bihi syai'a. Aqul ibadi 'alallahi 'azza wa jalla alla yu'adziba man la yushriku bihi syai'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hak Allah yang harus ditunaikan oleh hambanya, ya'budunaha wa la yushriku bihi syai'a, hendaknya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun. Ini hak Allah. Nah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, di dalam beribadah tidak boleh disekutukan bahkan dengan para nabi sendiri. Nah, beri makhluk. Nah, ya. Abdun la yu'bad. Bahkan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Meskipun la yukadzdzab, tidak boleh didustakan ya, karena mereka membawa wahyu Allah Subhanahu wa taala. Naam. Syakullah 'alal ibad ayyabudallaha wa la yushriku bihi syai'a. Hak yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba kepada Rabb-nya itu agar mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun di permukaan bumi ini. Wa haqqul ibadi 'alallahi 'azza wa jalla alla yu'adziba man la yushriku bihi syai'a. Dan sebaliknya hak yang atau utaman yang akan diperoleh, fadilah utaman yang akan, yang layak diterima oleh seorang hamba. Tatkala mereka menunaikan hak Allah tersebut, alla yu'adziba, maka sungguh Allah sekali-kali tidak akan mengazab man la yushriku bihi syai', orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Nah, sehingga syirik, nah, ini lawan tauhid, ya. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hak Allah adalah tauhid. Nah, dan terkala tauhid tadi ditunaikan, yaitu tidak menyekutukannya, lawan dari tauhid, dia pun akan meraih keutamaan tersebut. Allah sekali-kali tidak akan mengazabnya. Nah, Allah alam misal. Sehingga permasalahan ini, hamdulillah azakumullah, kalau permasalahan tidak kalah penting, yang harus bagi kita semua memahaminya dengan pemahaman yang sakuh, yang sangat detail, sangat terperinci bahkan. Karena permasalahan syirik, permasalahan yang wal'iyadzubillah, nah, hampir ya, banyak dijumpai pada masyarakat luas. Bahkan mereka terkadang menganggap perkara suatu kesyirikan itu perkara yang remeh, sepele, wal'iyadzubillah. Bahkan mungkin kita dapati pada keluarga kita, tetangga kita, orang yang barusan kita temui. Nah, dengan bentuk kesyirikan tentunya yang beragam. Wal'iyadzubillah, mendatang ke dukun, minta ke dukun, berdoa kepada selain Allah. Nah, ngalap berkah, wal'iyadzubillah, dengan makhluk. Nah, minta di pasar, oh, ya Allah, sangat luasnya. Dalam keadaan syirik adalah perkara kezoliman yang terbesar yang dilakukan oleh makhluk, yang dengannya makhluk memaksiati, bermaksiat langsung pada Allah SWT. Sebagaimana ucapan siapa? Luqman Al-Hakim kepada abna'u zuriyatah. Nah, ya baniya la tusyrik billah, wahai anak-anakku, janganlah sekali-kali engkau berbuat syirik pada Allah SWT. Inna syirka la zulmun azim. Nah, ini sangat jelas ya. Karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Nah, iya, bukan kepada makhluk, tapi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sehingga perlu kita memahami ini dengan pemahaman yang sangat, sangat, ya, sangat pokok ya. Syirik, sebagaimana yang telah Anda katakan tadi, adalah perkara yang telah merambah menjalar di tengah-tengah masyarakat, yang terkadang mereka menganggap itu perkara yang lumrah, yang biasa, wal'iyadzubillah. Jadi itu adalah kezaliman yang terbesar yang dilakukan oleh makhluk pada Allah. Dan wal'iyadzubillah mendapatkan ancaman yang terbesar juga. Orang yang berbuat syirik sekali-kali tidak akan Allah ampuni dosanya. Bahkan Allah persiapkan tempatnya adalah an-nar. Haram baginya al-jannah. Innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Amal al-zalimin min ansar. Sesungguhnya orang yang berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa taala, faqad haramallahu alaihi al-jannah. Maka sungguh haram atasnya surga. Sungguh haram atasnya jannah wa ma'wahu an-nar. Dan tempatnya adalah an-nar. Yang bila neraka. Amal al-zalimin min ansar, dan tidak ada sedikit pun penolong. Orang yang berbuat zalim yang dan zalim dan kezaliman yang demikian. Inna Allah la yaqbiru an yushraka bihi wa yaqbiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah SWT sekali-kali tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik padanya. Wa yaqbiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa. Nah, di bawah itu. Nah, selain itu, bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, sehingga ini kengerian syirik. Bahkan syirik akan menjadi sebab hancur, lebur, runtuhnya amalan yang telah dilakukan oleh seorang hamba. Nah, selama ini dia melakukan ibadah, mungkin ikhlas pada Allah SWT, selama ini muncul satu kesyirikan, syirkul akbar, semuanya hancur. Semuanya hancur. Laqad uhiya ilayka wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Allah SWT berfirman, bahkan berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad uhiya ilayka, sungguh telah diwahyukan kepada engkau. Pada siapa? Allah SWT mengajak siapa berbicara ini? Pada Nabi Muhammad, laqad uhiya ilayka, sungguh telah diwahyukan kepada engkau, wa ilal ladzina min qablika, dan diwahyukan juga kepada orang-orang sebelum engkau, para nabi-nabi sebelumnya bahkan. La in asyrakta, sungguh-sungguh sekiranya engkau berbuat syirik, la yahbatanna amaluk, maka sungguh-sungguh hancur lebur amaluk, maka gugur hancurlah amalanmu. Wala takunanna minal khasirin, maka sungguh-sungguh engkau termasuk orang yang merugi. Sampai pun Rasulullah ataupun para anbiya, para rasul, apabila terjatuh pada kesyirikan sebagai bentuk teguran, ya, tentunya mereka maksumin, maksumun, orang makhluk yang Allah jaga, ya, Allah lindung. Allah pun tegur, ya, makhluk yang punya kedudukan yang besar, punya kedudukan tinggi di sisinya, sekiranya mereka terjatuh pada asyrik, maka seluruh amalannya sirna, sia-sia dan binasa. Sehingga asyrik perkara yang besar, tidak boleh seorang sepele, orang yang bin. Nah, banyak hal syirikan ini menjalar pada makhluk, pada masyarakat. Nah, bahkan orang-orang yang kita kenal mungkin seorang muslim, atau bahkan mungkin kesehariannya kita dapati dia seorang abid, ahli, sering beribadah. Ya, sekali dia mungkin mendapatkan suatu permasalahan, pergilah dia, waliyahubillah, ke dukun. Nah, tukang ramal. Nah, atau melakukan hal-hal yang itu termasuk syirikan. Tolak bala. Naham, ya. Ya, padahal sering dia melakukan amalan ibadah. Nah, rajin ke masjid. Gemar melaksanakan puasa sunnah. Bahkan sudah melakukan haji dan umrah. Mungkin dia masih terikut tradisi nenek moyang. Naham. Tolak bala. Mungkin dia punya profesi, pekerjaan seorang petani. Nah, dari si mereka, kalaupun terkala mereka mendapatkan panen ataupun memulai menanam padi, mereka melakukan satu ritual tertentu agar padinya subur. Dan mereka lakukan ini bukan pada Allah, alhamdulillah, dan juga dengan bukan juga dengan bimbingan Rasulullah, alhamdulillah. Termasuk syirikannya, sebagaimana ancaman tadi mengerikan. Alhamdulillah. Sehingga, maka benarlah apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Syirik itu adalah perkara yang samar, ya ikhwah. Nah, saking ngerinya kesyirikan, Rasulullah SAW mengingatkan. Nah, para sahabat. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak merasa aman. Yang namanya syirik tadi terjatuh pada perbuatan, pada terjatuh di kalangan para sahabat. Sebagaimana? Nah, matan bab ini yang telah kita baca sebelumnya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Mahmud bin Labid. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, nomor hadis 23630. An Mahmud ibn Labidin radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, diriwayatkan dari sahabat Abu Mahmud bin Labid, semoga meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Masyaallah ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada berkata kepada para sahabat, inna akhwafa. Nah. Ta akhwafa dalam ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab adalah bentuk dari sigha tabdil. Nah, kalau bahasa Inggris itu most. Ya. Ini pernah belajar ya. Itu paling. Kalau more itu lebih. Ya. Kalau bahasa Indonesia itu apa? Hiperbola. Bola, bola, bola. Lupa gitu ya. Alhamdulillah. Nah, most. Kalau bahasa Inggrisnya ya dulu pernah belajar. Nah, itu paling. Sesungguhnya sesuatu yang paling. Rasul. Masya Allah. Inna akhwafa. Sesungguhnya dari kata khafa. Khawfun. Nah, masuk khawasan. Isim tabdil tadi. Afdal. Nah, af'al. Inna akhwafa. Sesungguhnya perkara yang paling aku takuti. Akhwafa. Ma akhwafu. Yang aku takuti. Alaikum. Terjatuh pada kalian asyirkul asghar. Nah. Itu syirik asghar. Masya Allah ya. Para sahabat. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan bertanya, berbicara dengan orang zaman kita ini. Orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berjuang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka siap mempertaruhkan nyawanya. Mengorbankan hartanya. Tempat tinggal, segala macam perkara dunia mereka siap mereka perjuangkan. Tidak sedikit, ya, darah mereka teteskan. Harta mereka perjuangkan hilang habis di dalam dakwah membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan orang yang semisal ini Rasul tidak masalah. Allahu Akbar ya. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzu bika min syarri ma khalaq. Astaghfirullah. Kita pun harus terus berlindung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita pun tidak boleh merasa aman dari yang namanya syirik. Sesungguhnya perkara paling khawatirkan, aku takutkan terjatuh pada kalian adalah syirik asghar, syirik kecil. Para sahabat pun sontak ya. Nah, mendengar tersebut, qalu, oh masyirkul asghar ya Rasulullah, syirik kecil itu apa wahai Rasul? Oh masyirkul asghar ya Rasulullah, apa syirik kecil itu wahai Rasul? Nah, maka khawatir. Qala ar-riya. Maka Rasul mengatakan ar-riya. Nah, ibadah yang dia pengen dilihat. Dari kata ru'ya, ro'a ya ro, ru'yatan. Melihat ya. Nah, ar-riya. Ya, dia ibadahnya bukan untuk Allah. Dia beribadah ya. Beribadah, menampakkan ibadah untuk Allah. Tapi punya tujuannya. Niat hatinya bukan lillah. Malah memang pengen dilihat, pengen dipuji. Sum'a. Dan yang semisalnya. Dari amal-amalan yang semuanya tidak untuk Allah. Wallahualam. Yaqulu ma azza wa jalla lahum yawmal qiyamah. Pada hari kiamat nanti Allah akan berkata kepada mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada orang-orang yang melakukan perbuatan riya tadi. Iza juziyan nasu. Naam, iza juziyan nasu bi amalin takala manusia. mereka akan dibalas dengan amalan mereka. Ya, juzian atau jaza. Nah, bi amalin idzabu ila ladzina. Idzabu ila ladzina kuntum turauna fid dunya. Fanghiru hal tajiduna innahum jazaa. Maka Allah SWT ya, perintahkan mereka, sana pergi. Idzabu. Ya. Sana pergi. Ila ladzi kuntum turauna fid dunya. Kepada orang-orang yang dahulu kalian turaun, ingin ditengok ya, ingin dilihat ibadahnya, kalian pamerkan kepada Allah di dunia. Sana pergi. Fanzur hatta tajiduna indahum jazaa. Sana lihat. Apakah ada di sisi mereka balasan? Minta balasan sama mereka. Ganjarannya minta sama mereka. Tentunya tidak bisa. Nah, karena yang hanya bisa membalas satu amalan hanya Allah SWT. Allahumma inna na'udzubika nusyrika bika wa ana a'lam wa nahnu na'lam wa na'udzubika an nusyrika bika wa huwa na'lam. Wala na'lam. Walayyambillah. Wa nastaghfiruka lima la na'lam. Lima lam na'lam. Walayyambillah. Kita berlindung kepada Allah SWT dari yang namanya kesyirikan. Nah, segala macam untuk kesyirikan, baik yang akbar ataupun yang asghar. Walayyambillah. Karena riya adalah perkara yang samar. Syirkul aswar adalah perkara yang samar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pun telah mengingatkan pada sahabat. Para sahabat yang mulia. Nah. Dia pun sampai bersumpah. Yang namanya syirk tadi adalah perkara yang paling samar. Nah, oleh karena itu ya syirk adalah sesuatu yang perlu juga diperhatikan. Sangat perlu kita pelajari, sangat perlu kita ketahui. Nah, ya, tidak kalah penting kita mengetahui hal tersebut. Ya, setelah kita mengetahui apa itu tauhid. Nah, untuk apa tujuannya? Agar kita bisa terhindar dari yang namanya syirik. Nah, karena bisa jadi kita sudah menyangka, kita rupanya sudah mentauhidkan Allah. Tapi walhamdulillah kenyataannya bisa jadi sebaliknya, ada hal-hal yang di sana kita terjatuh pada kesyirikan kepada Allah SWT. Nah, berapa menit lagi ya? 10 menit lagi. Nah, jadi ini sebagai penegasan ya kepada kita semua terkait ya, betapa pentingnya, tidak kalah pentingnya juga kita untuk mengetahui yang namanya asyirik. Tentunya untuk tujuan menjauhi agar terhindar. Agar Allah melindungi kita, menjaga kita. Menyelamatkan kita dari perbuatan tersebut. Nah, ya, waktu tinggal 10 menit lagi. Nah, sebenarnya ya, pada malam hari ini kita masuk pada masail ya. Nah, masail. Nah, berhubung waktu juga sudah terlalu mepet. Nah, sudah mendekati sholat isya, mungkin kita cukupkan dahulu. Di sini juga cuacanya masih hujan ya. Nah, ya alaikum, mungkin itu yang bisa kita bahas, kita kaji pada pertemuan malam hari ini. Meskipun pada malam hari ini hanya sekedar menambah ya penekanan pada kita, pentingnya kita memahami yang namanya tauhid dan juga lawan dari tauhid asyirik. Ya, karena ini adalah perkara yang sangat mendasar, sangat prinsip, sangat fundamental ya, asasi bagi seorang muslim untuk dia ketahui. At-tauhid adalah tujuan Allah SWT menciptakan dia di permukaan bumi ini. Tujuan Allah SWT mengutus para rasul sallallahu alaihi wasallam. Tauhid merupakan kandungan dari Al-Qur'an. Nah, sebagaimana penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Nah, inti dari Al-Qur'an. Nah, dan juga segala macamnya, hukum-hukumnya dan tuntutannya, konsekuensi. Dan sebutkan juga di sana tentang balasan al-jaza orang yang mengamalkan tauhid ataupun wal-iyadzubillah, ya, ancaman azab orang-orang yang meninggalkan tauhid. Jadi itu pada asyirik. Jadi tauhid adalah sesuatu yang sangat penting, al-ghaya, yang harus menjadi tujuan hidup kita. Semoga Allah SWT menjaga kita, melindungi kita dari yang namanya asyirik. Semoga Allah SWT mengeronikan kita, menolong kita untuk senantiasa mentauhidkannya di setiap keadaan kita hingga akhir hayat kita. Nah, semoga Allah SWT senantiasa menolong kita hidup di atas tauhid, meninggal di atas tauhid, terjauhkan dari segala macam namanya yang namanya asyirik. Nah, itu yang bisa kita bahas. Kita kaji pada pertemuan malam hari. Mudah-mudahan bermanfaat. Atas kurangan ana mohon maaf, ana kiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.